anakku Wawan Purwada. Yang di studio boleh ikut joget dong semuanya. Suara sulit nemu. Sulingnya suling bambu, kendangnya kulit lembu, dangdut suara kendang serubuk kepala, kepala pun bergoyang, rasa ingin berdenda. Terima kasih.